Dan memang sudah banyak ucapan-ucapan mereka tentang Syekh Rabi'. Satu, mereka berkata Syekh Rabi' sudah tua, sudah lemah, sering lupa. Dua, mereka berkata bahwasanya Syekh Rabi' dikelilingi oleh sa'afiqah, bahkan Azhar Sanaiqarah menyatakan sudah dicuci otaknya oleh para sa'afiqah, walaupun katanya dia kemudian mencabut kembali ucapannya. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, mereka menyatakan murid-muridnya, orang sekelilingnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini mengingatkan kita bagaimana ketika Syiah ingin menjatuhkan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan menyatakan sahabat-sahabat Rasulullah begini, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang dekatnya Rasul pecat, orang dekatnya Rasul begitu kan? Tujuannya apa? Menjatuhkan Rasulullah SAW. Orang-orang dekatnya Syekh Rabi kadzabun, orang-orang dekatnya Syekh Rabi sa'afiqah su'fuq, enggak punya ilmu. Orang-orang dekatnya Syekh Rabi adalah begini dan begitu ila akhirnya. Apa maksudnya? Sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan Syekh Rabi dan menjatuhkan Syekh Ubaid dan menjatuhkan mereka para ulama kibar. Artinya fitnah ini bukan fitnah kecil, fitnah besar. Fitnah yang mengerikan.